ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian hadis pembahasan fiqih dari kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang beliau tulis dan kumpulkan adalah hadis-hadis riwayat As-Sahihain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim atau Muttafaqun Alaihi. Dan kita masih dalam pembahasan bab mawaqitus shalah, bab tentang waktu-waktu sholat. Pada perjumpaan kita yang lalu, kita masih membahas al-hadith al-thamin wal-arba'un, hadith yang ke-48, yaitu hadith yang diriwayatkan, ada dua hadith di sini, hadith dari al-imam Muslim rahimahullah dan juga al-imam al-Bukhari meriwayatkannya dan ulama yang lainnya. An Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah au anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari pertempuran Khandaq, qala mala Allahu quburahum wa buyutahum nara, semoga Allah azza wa jalla memenuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Yakni mereka yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin. Kama syaghaluna 'ani shalatil wusta hatta ghabatish syamsu, sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari menjalankan salat al-wusta, yakni salatul asr, sampai matahari tenggelam. Wa fi lafdhi li muslimin, aw fi lafdhin li muslimin, dalam lafaz al-Imam Muslim yang tidak dijumpai dari riwayat al-Imam al-Bukhari, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam syaghaluna 'ani salatil wusta salatul asri, mereka menyibukkan kita dari salat asr, tsumma shallaha bainal maghribi wal isya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat asr antara maghrib dan isya. Walahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dalam riwayat al-Imam Muslim juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asr, kaum musyrikin menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mengerjakan salat asr, hatta ihmarratis syamsu au isfarrat, hingga matahari kemerah-merahan atau kekuning-kuningan, artinya sudah akan mau tenggelam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghaluna 'ani shalatil wusta, mereka menyibukkan kami dari menjalankan salat asr. Mala Allahu ajwafahum wa kuburahum nar, semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Au hasyallahu ajwafahum wa kuburahum naro. Ini ada keraguan-raguan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apakah Rasulullah mengatakan mala'a atau hasya? Ya. Yang sebenarnya maknanya sama. Moga Allah penuhi perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas dan baca penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullahu taala dan juga apa faedah apa yang terkandung di dalamnya. Di antaranya faedah yang kedua dari pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-48 ini tentang waktu salat asr. Di sini ada dalil jawazu ta'khiris salati an waqtiha. Kebolehan mengakhirkan dan menunda waktu salat dari waktu sebenarnya. Bolehnya menunda waktu salat dari waktu sebenarnya. Nah, kapan waktu salatul asr? Masih ingat? Hah? Waktu ikhtiar, waktu yang di situ afdolnya seorang mengerjakan salatul asr. Idza kana dhillur rajul katulihi. Jika bayangan seorang itu sama dengan tinggi bendanya, yakni bayangan itu sama dengan benda tersebut. Ya, ila dhillur rajuli mithlahu marrataini, sampai bayangan itu dua kali lipat panjang bendanya. Itu akhir waktu sholat asr ikhtiar yang afdol. Nah, tentunya ada di situ waktu sholat asr ittiror, waktu yang barakallahu fikum bukan afdolnya, yaitu sampai tenggelam matahari atau sampai masuknya waktu sholat maghrib, itu akhir waktu sholat asr ittiror. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu keadaan di mana terjadi perang Khandaq, yaitu perang yang barakallahu fikum Nabi dan para sahabatnya membuat parit mengelilingi kota Madinah untuk melindungi kaum muslimin dari penyerangan kaum musyrikin agar mereka tidak bisa masuk kota Madinah. Barakallahu fikum, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tertahan untuk menjalankan waktu salat asar karena kaum musyrikin berupaya untuk masuk. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul doa. Mereka yang telah berbuat zalim kepada kaum muslimin, mala Allahu kuburahum nar. Semoga Allah penuhi kubur-kubur mereka dengan api. Nah, Rasulullah tertunda sampai akhir waktu salat asar, Rasulullah belum menjalankan salat asar. Sehingga ia atau beliau menjalankan salat asar baina salatil maghrib wal isya. Nah, di sini Syekh menyatakan jawazu ta'khiris salati an waqtiha li'adami tamakkun min ada'iha. Bolehnya menunda waktu salat dari waktunya yang sebenarnya dikarenakan tidak adanya kemungkinan untuk menjalankannya. Karena kalau dijalankan waktu sholat tersebut, dia akan diserang atau mereka akan diserang oleh kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Kemudian dijelaskan di sini, wala'alla hadza qabla an tushra'a salatul khawfi. Nah, sepertinya keadaan atau kondisi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebelum disyariatkannya salatul khauf. Ya. Salatul khauf. Apa itu salatul khauf? fa innahum umiru ba'da dzalika bis-shalati. Yakni salatul khauf adalah seorang menjalankan salat di saat-saat terjadi rasa takut. Tetap ia menjalankan salat. Ya. Fa innahum umiru ba'da dzalika bis-shalati, karena mereka setelah kejadian itu mereka diperintah untuk tetap menjalankan salat rijalan aw rukbanan, walaupun dalam keadaan berjalan atau mengendarai kendaraan. Ya. Qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Imam al-Qadhi Iyad, akhkharaha qasdan wa salatul khauf nasikhatun li hadha. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunda dengan sengaja salat asar tersebut dan salat khauf ini sebagai nasikhah, sebagai penghapus tadi penundaan salat asar. Sehingga salat tetap ditunaikan tepat pada waktunya ketika sudah turun syariat salat khauf. Yakni dalam keadaan takut dan khawatir boleh seorang untuk menjalankan salat. Wa qala Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, sebagaimana beliau sebutkan dalam kitabnya Fathul Bari fi syarhi Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyatakan hadza aqrab ولا سيما وقد وقع عند احمد والنسائي في حديث ابي سعيد ان ذلك كان قبل ان ينزل الله في صلاه الخوف. يعني kemungkinan yang terdekat ya, terlebih telah ada pada riwayat Ahmad والنسائي dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwasannya yang demikian itu keadaan yang tadi dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda waktu salat asar, yakni sebelum diturunkannya oleh Allah azza wa jalla syariat salatul khauf, yaitu salat dia tetap menunaikan salat walaupun rijalan aw rukbanan, yakni dalam keadaan berjalan ataupun mengendarai kendaraan. Dan insyaallah nanti akan kita pelajari bagaimana kaifiyah dan tata cara salatul khauf yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, anna man dhuhila 'anis salati fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Bahwasanya barang siapa yang terlalaikan dari mengerjakan salat, terlupakan dari mengerjakan salat, ya, terlalaikan, terlupakan, enggak ingat, maka hendaknya ia menjalankan sholat tersebut apabila ia ingat, yakni ketika ia teringat. Nah, walaupun lupa atau walaupun telah lewat waktunya, ketika dia terlupa menjalankan sholat, bukan sengaja meninggalkan, ya, tapi terlupa meninggalkan sholat, maka sebagai gantinya adalah apa? Dia menjalankan sholat ketika ia telah teringat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menyatakan man nama min sholatin au man nama an sholatin nasiyaha au nasiyaha man nama fi sholatin au nasiyaha nam nam yusalliha idza dzakaraha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertidur ya sampai lewat waktunya atau dia terlalaikan sampai lewat waktunya, maka sebagai gantinya adalah ia jalankan salat tersebut ketika ia teringat. Nah, kalau enggak ingat ya, sehari, dua hari, tiga hari, empat hari enggak ingat, ada dua kemungkinan, imma fikun, ya. Ya kalau enggak ingat gimana lagi? Allah Subhanahu wa taala memberikan udzur ya, mengangkat penanya dari orang yang apa? Gila, sampai ia tersadar, kemudian ia lupa sampai ia ingat, seorang yang tidur sampai ia terbangun. Ya. Seperti yang kita jelaskan pada perjumpaan kita di Ramadan, bagaimana kondisi puasa orang yang kumat-kumatan, sejam sadar, 3 jam sinting lagi, ya. 1 jam sadar lagi sinting. Ketika waktu buka sadar. Ya. Ya tetap ketika dia tidak tersadar, boleh bagi dia makan. Ya namanya orang enggak sadar. Ya. Boleh makan habis sate, gulai, nambah lagi pempeknya, modelnya. Setelah itu dia sadar. Ada apa ini? Ada apa ini? Sedangkan piring sudah berantakan di depannya. Tetap dia dinilai apa? Tidak ternilai dia berbuka di saat itu. Nah, barakallahu fikum. Enak Ustaz, silakan bila. Nah. Ikhwani fi din, azan ya Allah iyakum. Jawazud doa yang berikutnya, jawazud doa ala zalim bi qadri zulmihi. Bolehnya berdoa dari atau berdoa atas orang yang zalim, mendoakan kejelekan. Kalau doa ala itu doa kejelekan. Doa ila atau doa li ini doa kebaikan. Bolehnya mendoakan kejelekan bagi seorang yang zalim sebatas kezaliman yang telah ia lakukan. Li'annahu qisas, dikarenakan ini bagian dari qisas, balasan kejelekan yang dia timpakan. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kita dilarang untuk mendoakan secara berlebihan. Ya. Mendoakan secara berlebihan. Kenapa? Ya karena enggak sesuai dengan kezaliman yang dia perbuat, misalnya. Ya. Barakallahu fikum. Masuk masjid Jumatan, keluar Jumatan, sandal enggak ada. Zalim enggak ini? Langsung doanya, caci matinya, doanya, laknat keluar semua. Wah, mudah-mudahan yang nyuri nanti begini, begini, intinya mati sudah. Padahal sekedar sandal. Ya. Maka doa itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, alaihi ma yastahiq, ya Allah, balaslah dia sebatas keboliman yang ia perbuat, yang pantas bagi dia untuk mendapatkan pembalasan itu. Kita menyerahkan balasan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini luar biasa, mungkin karena sudah kadung sering terzalimi, kita lihat di tembok-tembok itu luar biasa, semoga mati ini tersiksa selama 7 turunan gara-gara buang sampah sembarangan. Nah, luar biasa laknatnya itu sampai dibuat banner, spanduk. Nah, kezaliman silahkan didoakan kejelekan, tapi ya jangan berlebihan. Serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyakum. Dan tentunya itu juga barakallahu fikum, teguran bagi kita semua, hati-hati dari perbuatan zalim. Ya. Hati-hati kita dari perbuatan zalim, menzalimi saudara kita. Kenapa ya ikhwah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi. Ya. Mujarabnya atau keijabahan doa itu. Yang pertama adalah da'watul musa, da'watul madlum. Doanya orang yang terzalimi. Ya. Doanya orang yang terzalimi. Dalam riwayat yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, beliau berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim ya Abdul Anam, sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Di antara wejangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." bahwa nanti yang akan datang kepadamu atau kamu akan mendatangi suatu kaum yang banyak dihuni oleh ahlul kitab, al-yahud wan nasor. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullahi azza wa jalla. Hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Pertama kali yang didakwahkan, tauhid. Fa'inhum ata'u lidhalika. Ya, kalau mereka memahami hal itu, fa'alimhum anni Muhammadan sallallahu anni Muhammad anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menaati itu, pahamkan bahwasanya aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalika. Ya. Fa'alimhum as-salata khumusahum. Ya. Jika mereka taat, maka ajari salat. Setelah itu zakat. Ketika itu Rasulullah menyatakan wa iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hati kamu dengan harta mereka yang berharga. Ya. Fa inna da'watal madlum au fa inna allaha fa in wa iyyaka wa qara'im amwalihim fa inna allaha fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Wa iyyaka wa qara'im amwalihim. Naam. Fa inna da'watal madlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya doa orang terzalim itu tidak ada hijab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga adalah da'watul musafir, doanya orang musafir. Yang ketiga adalah siapa? Da'watu al-walid ala waladihi, doa kejelekan dari orang tua kepada anaknya. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya. Qala al-ulama, berkata para ulama, fihi dalilun ala adami riwayatil hadithi bil makna. Di dalam hadith ini terdapat dalil tidak adanya riwayat hadith dengan makna. Balla buddha minan nassil warid. Bahkan harus meriwayatkan hadis itu dengan nas. Nasnya jelas. Sabda nabinya jelas. Fa inna Ibnu Mas'ud taraddada baina qawlihi, karena Abdullah bin Mas'ud di sini taraddad, ragu-ragu. Kemudian ia mengucapkan di akhir hadis, antum lihat qauluhu mala Allah au hasyallah. Di sini ada mala Allah kuburahum naro, au mala Allahu ajwafahum wa kuburahum naro, au, nah, ada kalimat au, atau itu maknanya. Ya. Abdullah bin Mas'ud manusia lupa Rasulullah mengucapkan mala'ah atau Rasulullah mengucapkan hasya. Walam yaktasir ala ahadil lafdain. Abdullah bin Mas'ud tidak mencukupkan satu lafad dari dua lafad keragu-raguannya tadi. Disebutkan dua-duanya. Ya. Menyebutkan mala'a'u bisa jadi yang ini. Gitu. Ma'itihadihima fil makna. Ya. Padahal dua lafad ini maknanya sama. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di sini ada pelajaran buat kita semua. Pentingnya bagi kita untuk berupaya menghafal hadis. Ya. Hadisnya dihafal, lafadznya. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa subhanahu. Kita menghafal hadis lafadznya. Nah, tidak cukup bagi seorang, khususnya seorang penuntut ilmu agama. Terlebih lagi dia seorang dai, seorang mubalir. Nah, mudah bagi dia untuk menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini apa? Kurang ilmiah. Seorang tidak bisa mengcross check ini benar hadis atau bukan. Siapapun bisa menyebutkan itu. Nah, maka kita berupaya seilmiah mungkin, berupaya untuk tidak meriwayatkan hadis itu bermakna. Sebutkan siapa yang mengeluarkan hadis tersebut? Ya, muttafaqun alaih atau al-Imam al-Bukhari saja atau al-Imam Muslim saja atau beberapa imam yang lainnya pun juga meriwayatkan. Di samping itu juga sebutkan nama sahabi yang meriwayatkan hadis itu. Wah, sulit berat Ustaz. Iya, memang itu. Agama itu dijaga kemurniannya dengan ini. Nah, sehingga Al-Imamul Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitabul ilmi bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Ya. Kenapa ya ikhwan? Karena berat. Ya. Jangan dikira mudah menjadi seorang mubaligh, menjadi seorang dai, menjadi seorang ustaz. Sulit ya ikhwan. Sulitnya bagaimana? Ya, sulit bagi dia untuk berupaya seilmiah mungkin dan sulit bagi mereka untuk menjelaskan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ini yang punya putra dikondisikan. Siapa keluarganya siapa? Nah, dikondisikan biar tidak ramai. Baik, ikhwan. Tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sekali-kali kalian bersikap berucap yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, dahulu pernah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bergetar. Ya. Khawatir ucapan ini tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak semisal yang diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga beliau barakallahu fikum mengiringi dengan ucapan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, demikian. Sehingga untuk menjaga-jaga agar kita tidak berucap dengan apa yang tidak diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Al hadis tasi' wal arba'un. Hadis yang ke-49. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala a'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فخرج عمر فقال أعتم النبي. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di waktu atama. Dijelaskan di sini apa itu atama? Dakhala fil atama wa hiya dhulmatul lail. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di waktu gelapnya malam. Nah, wal muradu annahu akhara salatal isya'i. Yang dimaksudkan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengakhirkan waktu salat isya ba'da dhihabis syafaq, setelah hilangnya asy-syafaq, yaitu warna merah di langit. Ya. Hilangnya mega merah, warna kemerahan di langit, sehingga sempurna gelap malamnya. Fasallaha fi dhulmatil lail. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat ketika hari telah gelap atau malam sudah gelap. Yani fi akhiril fi wasatil lail, di pertengahan malam. Qala aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di waktu adama, yakni di waktu tengah malam. Fa kharaja Umar faqala, lalu sahabat Umar bin Khattab keluar. Lalu beliau mengatakan, "As-salata ya Rasulullah." Ya. Sudah waktunya salat wahai Rasulullah. Nah. Raqadan nisa'u was-sibyanu. Telah tidur para wanita dan juga anak-anak kecil. Ya, ini sudah malam. Nah. Fa kharaja wa ra'suhu yaqturu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dengan rambutnya atau dengan kepalanya yang menetes air. Ya. Yaqul, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati au ala an-nasi." Kalau saja tidak memberatkan umatku, la amartuhum bihadhihi sholati hadhihi sa'ah. Aku akan perintahkan mereka untuk sholat di waktu ini. Nah. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud memerintahkan sholat di waktu ini? Yakni mari memerintahkan sholat isya di tengah malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati." Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya umatku akan aku perintahkan untuk menjalankan salat isya di waktu ini. Yakni apa? Di tengah malam. Kita baca penjelasan Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Ta'akhkhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi salatil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda waktu salat isya, hatta dhahaba katsirun minal lail. Hingga berlalu waktu malam itu. Waraqadan nisa wasibyan, telah tidur para wanita dan anak-anak kecil. Mimman laisa lahum qaqa, yaitu mereka-mereka, siapa saja dari mereka yang tidak memiliki kekuatan, wala ihtimal, dan tidak sanggup untuk memikul beban, ala tulil intidhar, dari panjangnya penantian. Nah, artinya para sahabat mereka mendatangi masjid di awal waktu menunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menegakkan sholat, sampai diriwayatkan para sahabat apa, terkantuk-kantuk menunggu waktu ditegakkannya sholat isya tersebut. Nah, terkantuk-kantuk. Sampai terdengar juga nafas orang yang tidur. Nah, artinya memang malam ditegakkannya waktu salat isya tersebut. Faja'a ilaihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa qala, "As-shalah." Faqad raqada an-nisa' wasibyan. Lalu Umar bin Khattab datang mendatangi rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Rasul, "Salat ya Rasulullah." Nah, telah tertidur para wanita dan as-sibyan, anak kecil. Nah, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke masjid, wa ra'suhu yaqtur ma'an minal ikhtisal, dan kepalanya bercucuran air sehabis mandi. Wa qala mubayyinan annal afdal fil isya'i at-ta'khir. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah ucapan bahwa yang afdol waktu sholat isya itu adalah tengah malam. Ya. Laulal masyakkah allati tanalu muntadiris sholat. Kalau tidak memberatkan. Ya. Kalau tidak memberatkan seorang yang menunggu waktu sholat itu. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bihadhihi shalah fi hadhihi sa'atil mutaakhirah. Kalau saja tidak memberatkan bagi umatku, aku akan, niscaya aku akan perintahkan mereka sholat isya di waktu ini, yakni waktu akhirnya. Afdolnya di situ. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Apa yang faedah, apa yang terdapat dalam hadis ini? Barakallahu fiik. Di sini ada catatan dulu waktu kita belajar ya dalam kitab Bulughul Maram, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata laila bil isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di waktu pertengahan malam, yakni salat di waktu isya. Hatta dhahaba ammatul lail, sampai berlalu mayoritas waktu malam itu. Tsumma kharaja fa shalla, lalu Rasulullah keluar dan melakukan salat. Wa qala, Rasulullah bersabda, innahu la waqtuha, sesungguhnya inilah waktunya, yakni waktu salat isya. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku. Rawahu Muslim. Ya, maka di dalam hadis ini fihi dalilun ala syafaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi li ummatihi. Di sini ada dalil, bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang kepada umatnya. Ya. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Wa annahu kana yarhamu ummatahu wa yakhtaru li ummatihi ma huwa aisar wa ashal lahum. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang sangat menyayangi umatnya dan memilihkan untuk umatnya sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Itu Nabi. Ya. Jadi Nabi itu senang yang mudah-mudah, bukan yang sulit-sulit yang dipilih. Nah, dan sekarang ini sebagian orang senang yang sulit-sulit. Pertama kali yang dipilih yang sulit. Nah, luar biasa. Tidak cocok dengan apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khayyiran Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni qat." Antum lihat di sini ada kata-kata qat. Qat ini dengan qaf. Qat. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih antara dua perkara, ya, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling ringan untuk dilakukan dan dikerjakan. Nah, jadi secara fitrah manusia yang sehat itu senang yang gampang-gampang, kan gitu. Nah, ini ada dua jalan misalnya akan menghubungkan ke barakallahu fikum, misalnya ke daerah Jakabaring. Dua jalan ini, satu jalan cor-coran, sudah program pemerintah ini, masya Allah cor-coran kayak tol sudah. Satu jalan berlumpur, berbatu, licin. Nah, antum pilih yang mana? Hah? Hah? Cor-coran? Berarti antum gak mau pahala yang banyak. Rasulullah menyatakan, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung pada beratnya ujian dan cobaan. Nah itu, gimana itu? Saya milih yang inilah. Ya. Nyampe sana jadi gaduh-gaduh. Ya, belepotan lumpur ini dan sebagainya. Kemudian berdalil dengan tadi, ya, bahwasannya pahalanya seorang itu bergantung pada beratnya ujiannya. Bukan itu. Nah, ujian itu ketika dia tidak menginginkan, ya, artinya ujian itu datang berikutnya, bukan memang sengaja dicari yang susah-susah. Nah, sudah tahu sungai Musi banjir, ana mau dapat pahala ini. Cari pahala yang banyak. Apa? Nyemplung ke situ biar ujiannya berat. Konyol. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari yang berat-berat dulu. Nah, dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah, fala yushaddad din ahadun illa ghalaba. Tidak ada seorang pun yang berupaya untuk memberat-beratkan agama ini kecuali ia akan binasa. Jangan cari yang sulit-sulit. Ya, yang mudah-mudah saja. Nah, qala di sini barakallahu fikum, faedah yang berikutnya adalah fihi jawazu tarkil afdal idza sayuaddi ilal masyaqqa wal mafsada lil akhirin. Di dalamnya juga kebolehan meninggalkan perkara yang afdol, yang lebih utama, karena dikhawatirkan akan memunculkan rasa berat dan kerusakan bagi yang lainnya. Nah, maka dari itu ya ikhwah, dilihat kondisinya. Kalau memang antum, memang ini masjid sendiri, ya, diakhirkan nggak masalah. Tapi kalau di masjid umum, jangan diakhirkan. Gak apa-apa, afdol saat afdol nanti, ya, nanti kita ngerjakannya jam 11. Nah, nggak boleh. Diingat-ingat. Artinya, ketika kita mungkin berada di masjid sendiri, silakan. Mau diakhirkan tidak mengapa. Nah. Barakallahu fikum. Tapi ketika tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Ya. Kalau mayoritas kaum muslimin taunya waktu sholat isya itu di awal waktu. Ya. Maka jangan membuat hal yang aneh yang belum mereka ketahui. Walaupun itu memang disyariatkan. Nah. Barakallahu fikum. Atau bisa kita siasati ketika waktu sholat isya adzan, kita pun juga adzan, tapi mengerjakannya di akhir waktu, boleh seperti itu. Karena ada kebutuhan atau karena memiliki afdoliyahnya, mencari afdoliyah, silakan. Tapi jika tidak memberatkan. Nah, maka dari itu di hadis yang sebelumnya Rasulullah menyatakan apa? Idza istama'u ya, ajjala wa idza ta'akhkharu wa idza abta'u akhkhara. Ketika Rasulullah melihat dan memandang di masjid sudah banyak yang menunggu di awal waktu itu, maka Rasulullah menyegerakannya. Ketika mereka berlambat-lambat, Rasulullah menundanya. Artinya di sini Rasulullah melihat kondisi ahwal makmum. Ya, dilihat kondisinya. Nah, ketika banyak yang mengikuti jamaah itu mungkin orang-orang sepuh, orang-orang tua, jangan terlalu lama sholatnya, sujudnya jangan terlalu lama, ya. Walaupun sunnahnya memperbanyak, memperlama di waktu sujud dengan doa, silakan. Tapi lihat kondisinya. Ketika itu banyak orang sepuh, nah, barakallahu fikum, bisa-bisa itu yang pertama dan yang terakhir di masjid, ya. Nah, barakallahu fikum. Ketika kuat-kuat dan yang lainnya, dilihat. Orang kuat-kuat pun kalau dia tidak memahami dan tidak biasa sholat, antum baca waktu duha itu udah lama itu, ya, kok lama sekali sih? Loh, tadi kan sebentar, itu suratnya panjang, waktu duha, waktu duha udah panjang, apalagi amayata sa'alur, ya, abasa dan yang lainnya. Nah, dilihat kondisinya, ambil yang setengah-setengah, ya, dan sunahnya kalau di waktu maghrib itu yang pendek. Nanti kita akan di sini akan pelajari juga Kisarul Mufassal itu ya surat apa dan surat apa. Seingat ana Kisarul Mufassal itu Ad-Duha sampai An-Nas. Salat maghrib. Ya. Kalau di salat Isya Al-Mulk sampai kalau enggak salah An-Naba. Nah. Al-Mulk sampai An-Nam, Al-Mulk sampai sebelum Ad-Duha itu apa? Kira itulah. Nah, salat subuh sunnahnya panjang. Nah, maka insya Allah kita akan kaji di lain waktu insya Allah atau di babnya nanti ketika di bab as-shalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.